Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله telah kita baca hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang tiga orang dari Bani Israel yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang pertama mereka tidak, yakni dengan ujian yang tidak mereka senangi, berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, diuji dengan penyakit yang mereka derita. Salah seorang di antara mereka diuji dengan penyakit kulit, kemudian yang kedua diuji dengan penyakit botak, kepalanya tidak ada rambutnya. Dan yang ketiga diuji dengan penyakit buta, tidak bisa melihat. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka, siapakah di antara mereka yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Datanglah malaikat kepada mereka, datang kepada Abras, datang kepada Aqra, datang kepada Al-A'ma, kemudian memberikan sesuatu yang mereka senangi, memberikan sesuatu yang paling mereka cintai. Yang Abras ingin memiliki kulit yang bagus, penyakitnya disembuhkan, kemudian dia ingin onta. Adapun al-aqra yang aqra, yang penyakit, yakni menderita penyakit botak di kepalanya, ingin mendapatkan rambut yang bagus, kemudian disembuhkan dari penyakitnya, lalu dia pun diberi seekor sapi. Kemudian yang a'ma diberi, yakni kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa melihat kembali, dan diberi seekor kambing. Kemudian malaikat mendoakan dengan doa barakah yang akhirnya mereka pun menjadi seorang yang kaya raya. Mereka memiliki satu lembah onta yang dipenuhi dengan onta, yang memiliki sapi, semakin banyak sapinya, yang memiliki kambing, semakin banyak kambingnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kembali untuk menguji mereka. Setelah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini, apakah mereka ingin bersyukur dan mengakui bahwasannya itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala? Datanglah malaikat kepada Al-Abras dan kepada Al-Aqra, serta datang pula kepada Al-A'ma. Adapun Al-Abras dan Al-Aqra ketika didatangi malaikat dengan penampilan seperti mereka dahulunya sebelum mereka sembuh dari penyakit yang mereka derita, berpenampilan seperti penampilan orang yang berpenyakit kulit, datang kepada Al-Aqra berpenampilan seperti orang yang sedang sakit atau menderita penyakit kebotakan di kepalanya. Kemudian malaikat ini meminta bantuan dari orang tersebut, namun orang ini enggan, tidak mau memberikan bantuannya, tidak mau memberikan onta yang dia miliki, tidak mau memberikan sapi yang dia miliki. Alasannya banyak hak-hak yang belum dia tunaikan. Masih banyak hak-hak yang harus dia tunaikan, sehingga tidak ada yang bisa diberikan kepada malaikat ini yang berpenampilan seperti penampilan mereka dahulunya. Kemudian malaikat ini mengingatkan, mudah-mudahan orang ini bisa sadar. Diingatkan oleh malaikat, ka'anni a'rifuk, sepertinya aku mengenalimu. Bukankah kamu dahulu adalah seorang yang menderita penyakit kulit sehingga orang-orang itu jijik melihatmu, menjauhi dirimu? Dan bukankah engkau dahulunya adalah seorang yang miskin, seorang yang fakir, tidak memiliki apa-apa? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkanmu, Allah memberikan kekayaan kepadamu. Demikian pula yang dikatakan malaikat kepada Al-Aqra ketika Al-Aqra menolak dan tidak mau memberi bantuan berupa sapi. Sama diingatkan oleh malaikat, bukankah kamu dahulunya adalah seorang yang botak, tidak memiliki rambut di kepalamu, orang-orang menjauhi dirimu, kemudian engkau adalah seorang yang miskin, fakir, tidak memiliki kekayaan sedikit pun? Mereka pun menjawab, sesungguhnya aku mendapatkan harta ini dari warisan nenek moyang mereka. Warattu hadzal mala kabiran an kadir, turun menurun kekayaan ini. Maka malaikat mendoakan, kalau engkau berdusta maka Allah akan mengembalikan keadaanmu seperti dahulu. Datang kepada Al-A'ma malaikat ini dengan penampilan orang yang buta, meminta bantuan kepada Al-A'ma. Namun Al-A'ma ini yang buta ingat masa lalunya, dahulu aku diuji oleh Allah sehingga dia tidak bisa melihat. Kalau Allah memberikan kesembuhan dan memberikan kekayaan, maka apa yang kau inginkan, ambillah sesuai dengan keinginanmu. Apa yang tidak, tinggalkanlah. Kemudian malaikat ini mengatakan, amsik malak, tahanlah hartamu. Sungguhnya kalian bertiga sedang diuji. Allah ridha kepadamu dan murka kepada dua saudaramu, yaitu Al-Abras dan Al-Aqra. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali faedah yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ini. Di antara faedahnya bahwasanya dengan sebab bersyukurnya seorang atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Akan menambahkan kenikmatan tersebut kepada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Dan satu faedah yang ingin kita sampaikan di majlis malam ini terkait dengan kisah Bani Israel. Dari awal penyebutan hadis ini yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengar annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min Bani Israel." Ada tiga orang dari Bani Israel. Tiga orang dari Bani Israel. Jika seseorang sering membaca kitab-kitab tafsir, khususnya seperti tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya, tafsir yang sebelumnya tafsir Ibnu Jarir dan yang lainnya dari kitab-kitab tafsir, insyaallah mereka akan dapatkan hadis-hadis atau kisah-kisah Israiliyat yang dinukilkan atau menyebutkan kisah-kisah tentang Bani Israel. Sering kali disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Contohnya kitab tafsir Ibnu Katsir. Buka di sana tentang, yakni kita buka tafsir ayat tertentu, di situ akan disebutkan kisah Bani Israel. Pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan Israiliyat atau kisah yang seringkali menyebutkan tentang keadaan Bani Israel? Israiliyat yaitu kisah atau peristiwa yang riwayatnya bersumber dari Bani Israel. Kisah atau peristiwa yang riwayatnya bersumber dari Bani Israel. Bani Israel, anak cucu Ya'qub alaihissalam bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam, yakni keluarga anak cucu Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Inilah Israiliyat, yakni suatu kisah atau peristiwa yang riwayatnya bersumber dari Bani Israel. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah kisah-kisah Israiliyat yang lebih dikenal dengan Israiliyat, apakah kisah-kisah tersebut semuanya benar dan bisa kita terima, atau ada yang tidak benar kemudian kita tolak, atau apa ada rincian yang lainnya? Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan faedah ini ketika beliau mensyarah hadis yang kita baca, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Beliau mengatakan, wa isma na'am wa qad ja'at akhbarun katsiratun an bani Israel wa hiya thalathatu aqsam, telah datang berita-berita yang sangat banyak dari Bani Israel, dari Bani Israel. Wa hiya thalathatu aqsam, dan berita-berita tersebut, kisah-kisah tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yakni berita-berita yang datangnya dari Bani Israel, kisah-kisah yang diriwayatkan dari Bani Israel yang sumbernya dari Bani Israel, ada tiga macam. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, yang pertama, al-awwal ma ja'a fil Qur'an, wathani ma ja'a fi sahih sunnah, wathalith ma ja'a an ahbarihim wa an ulama'ihim. Fa amma al-awwal wa al-thani fala shakka fi annahu haqqun wala syakka fi qabulihi. Kata Syekh rahimahullahu taala, berita-berita tentang Bani Israel yang datang dari Bani Israel terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ma jaa fil Qur'an, ada di dalam Al-Qur'anul Karim, kisah-kisah tentang Bani Israel. Yang kedua, ma jaa fi sahihis sunnah, kisah-kisah Bani Israel yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Macam yang pertama, kisah-kisah tersebut ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, kisah-kisah Bani Israel yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti contohnya hadis Abi Hurairah yang sedang kita baca ini, radhiyallahu anhu, yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Rasul alaihi salatu wassalam mengkisahkan tiga orang dari Bani Israel. Kata beliau, dua bagian ini, yaitu kisah Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun kisah Bani Israel yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, maka tidak diragukan lagi bahwa kisah-kisah tersebut adalah kisah yang hak, dan tidak diragukan lagi bahwasanya kisah-kisah tersebut harus diterima. Yakni tidak ada keraguan. Karena itu datangnya dari dalam Al-Quran dan datangnya dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dikisahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka hadis yang kita baca ini, kita yakini bahwasanya kisah itu benar, kisah itu hak, dan kita harus menerimanya. Karena yang mengkisahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua bagian yang pertama. Bagian yang ketiga atau macam yang ketiga dari kisah Bani Israel adalah ma jaa an ahbarihim wa an ulama'ihim. Kisah-kisah tersebut datangnya dari ahbarihim wa an ulama'ihim, dari mereka, dari ahli ibadahnya mereka, dan dari ulama-ulamanya mereka, ulama-ulamanya Bani Israel, dari ahli ibadahnya mereka, meliputi yakni kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, yang ketiga ini, kata Syekh rahimahullahu taala, yanqasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama tadi disebutkan bahwasanya kisah Bani Israel itu ada tiga macam. Yang pertama disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang kedua disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, dan yang ketiga langsung datang dari mereka. Langsung datang dari mereka, diriwayatkan langsung dari mereka, dari Bani Israel. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, yang ketiga ini terbagi menjadi tiga, terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwal, ma syahida syar'u bibutlanihi fahada batilun yajibu radduhu wahada yaqa'u kathiran fima nukila minal israiliyat fi tafsiril Qur'an. Fa'innahu yunqalu fi tafsiril Qur'ani kathirun minal ahbari al-israiliyah allati yashhadu syar'u bibutlaniha. Macam yang pertama, dari kisah Bani Israel yang langsung dinukil dari mereka, yang diriwayatkan dari ulama-ulamanya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, ma syahida syar'u bibutlanihi, yang syariat kita ini menjadikan atau mengatakan bahwasanya itu adalah perkara yang batil, yakni berita-berita yang tidak sesuai dengan syariat kita, yang dalam syariat ini diketahui kedustaannya. Nah, dan ini kata Syekh rahimahullah ta'ala, batilun yajibu radduh, kisah-kisah yang batil dan harus ditolak, artinya gak boleh diterima. Kisah-kisah Bani Israel yang dalam syariat ini, dalam syariat Islam, dijelaskan kebatilannya atau bertentangan dengan syariat Islam. Hada, dan yang seperti ini seringkali disebutkan di dalam tafsir-tafsir Al-Quranul Karim. Banyak sekali kisah-kisah yang dinukil dari mereka, dinukil dari ulama-ulama mereka. Kalau Al-Quran ini atau syariat ini mendustakannya, mendustakan kisah-kisah tersebut, maka harus ditolak, tidak boleh diterima, dan kisah tersebut adalah kisah yang batil. Kemudian yang kedua, kata Syekh rahimahullah, ma syahida syar'u bi sidqihi fa hadha yuqbal la li annahu min akhbar bani Israil walakin li anna syar'a syahida bi sidqihi wa annahu haqqun. Yang kedua adalah kisah yang langsung diriwayatkan dari ulama'nya mereka dan di dalam syariat kita membenarkannya. Artinya kisah-kisah tersebut sesuai dengan syariat kita. Fahada yukbal. Maka berita yang seperti ini diterima. Bukan dikarenakan itu adalah berita dari Bani Israel, melainkan kita menerimanya karena syariat kita membenarkan kisah tersebut, membenarkan riwayat tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, ma lam yakun fi syar'i tasdiquhu wa la takdzibuh. Tadi yang pertama, dalam syariat ini mendustakan kisah-kisah tersebut, maka jelas kisah-kisah tersebut batil. Yang kedua, di dalam syariat kita membenarkan kisah-kisah tersebut, kisah-kisah Israiliyat, maka kisah tersebut adalah kisah yang benar dikarenakan syariat kita membenarkan kisah-kisah tersebut. Macam yang ketiga, tidak didustakan dan tidak pula dibenarkan dalam syariat ini. Yakni syariat kita tidak mendustakan kisah tersebut dan tidak pula membenarkan kisah tersebut. Fahada yutawakkaf fi la yusaddaqun wa la yukadzabun. Yakni kisah yang seperti ini tidak boleh, yakni kita berdiam diri, tidak membenarkannya dan tidak pula mendustakannya. Tidak membenarkannya dan tidak pula mendustakannya. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya, beliau mengatakan, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ilaykum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam tentang kisah yang seperti ini, yang dalam syariat tidak ada penjelasan tentang kebatilan kisah tersebut dan tidak ada penjelasan tentang kebenaran kisah tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kamu membenarkan ahli kitab yang mereka menyampaikan kisah-kisah tentang Bani Israel, dan jangan pula mendustakan mereka. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan beriman apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian. Ini faedah tentang kisah Israiliyat yang seringkali disebutkan di dalam tafsir-tafsir Al-Quranul Karim. Khulasahnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengulang bahwa kisah dari kisah Israiliyat terbagi menjadi tiga. Ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka ini jelas benarnya. Jelas benarnya, dan itu adalah hak, harus kita terima. Kemudian ada pula kisah yang langsung datangnya dari ulama mereka, ulama Bani Israel dari kalangan ahli Alkitab. Maka itu pun ada pembagiannya. Kalau di dalam syariat ini ada penjelasan tentang kebatilan kisah tersebut, maka kisah tersebut adalah kisah yang batil. Jika dalam syariat ini ada penjelasan tentang benarnya kisah tersebut, maka kisah tersebut adalah kisah yang benar. Dan apabila dalam syariat ini tidak ada penjelasan tentang kebatilannya ataupun tentang kebenarannya, maka yutawaqqaf fi, tidak kita benarkan dan tidak pula kita dustakan. Khawatirnya kalau kita benarkan kisah tersebut, ternyata kisah tersebut adalah kisah yang batil. Jika sebaliknya kita dustakan kisah tersebut, khawatirnya kisah itu adalah kisah yang benar, sehingga yutawaqqaf fi, kita tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan kisah tersebut. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk atau di antara kisah Bani Israel adalah apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini contoh kisah Bani Israel atau Israiliyat yang benar, yang hak dan harus kita terima karena langsung dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, demikian satu faedah terkait dengan kisah Israiliyat sebagai penutup dari syarah hadis ini. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kebaikan Islamnya seseorang ialah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya, meninggalkan sesuatu yang enggak ada kaitannya dengan dirinya, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Ini ciri dan tanda baiknya Islam seseorang. Keislaman seorang bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang jelek, ada yang bagus. Dan di antara tanda baiknya Islam seseorang ialah meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaat baginya, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Qala, kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Asy-syarhu, إسلام المرء هو استسلامه لله عز وجل ظاهرا وباطنا. Islamnya seseorang ialah berserah dirinya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir dan batin. Zahir itu nampak, kelihatan. Batin adalah perkara yang tidak bisa dilihat dengan mata kita, urusan hati. فَأَمَّا بَاطِنًا, Islamnya seseorang secara batin, fastislamul abdi li rabbih bi islahi aqidatihi wa islahi qalbih, yaitu berserah dirinya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki keyakinannya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki hatinya. Ini bentuk keislaman seorang hamba secara batin, kaitannya dengan urusan hati dia, bagaimana akidah dia, bagaimana keyakinan dia, bagaimana keadaan hati dia. Ini adalah kaitannya dengan batin. وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا بِكُلِّ مَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلِ. Bentuknya, bentuk keislaman yang berupa batin adalah mengimani segala sesuatu yang wajib untuk diimani, bagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Jibril alaihissalam yang telah kita baca hadis tersebut. Meyakini segala sesuatu yang wajib untuk diyakini, mengimani segala sesuatu yang wajib untuk diimani dengan hatinya. Mengimani adanya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah yang menciptakan kita semuanya, yang memberikan rezeki, mengimani atau beriman kepada malaikat, dan seterusnya dari apa yang telah kita sampaikan dan kita jelaskan ketika kita membaca hadis Jibril alaihi salam. Ini terkait dengan keyakinan atau Islamnya seorang hamba secara batin. Wa ammal istislamu zahiran fa huwa islahu amalihi adh-dhahir. Islamnya seorang hamba secara zahir ialah seorang hamba memperbaiki amal perbuatan yang nampak jelas kelihatan, seperti ucapan dengan lisannya, perbuatan-perbuatan dengan anggota tubuhnya. Itu bentuk keislaman secara zahir berupa ucapan maupun perbuatan. والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرا كثيرا كما أن الناس يختلفون في أشكالهم وصورهم. Umat manusia, walaupun mereka sama-sama Muslim, tetapi memiliki perbedaan yang zahir, yang nyata, perbedaan secara zahir sangat banyak. Perbedaan mereka sama-sama Muslim, tetapi memiliki perbedaan yang cukup banyak. Sama seperti perbedaan manusia dalam bentuk fisik tubuhnya. Ada di antara manusia yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang jelek, ada yang yakni wajahnya tidak, ada yang tampan, ada yang tidak, ada yang cantik, ada yang tidak. Ada perbedaan-perbedaan. Demikian pula dengan keislaman seorang hamba. Secara zahir berbeda-beda. Ada yang rajin menunaikan sholat berjamaah di dalam masjid. Ada yang bermalas-malasan. Sama-sama Muslim, tetapi amal ibadahnya berbeda. Tingkat keislamannya berbeda. Ada seorang Muslim, walaupun kakak beradik misalnya, satu rajin menunaikan ibadah puasa sunnah, yang satu tidak. Satu rajin menunaikan sholat lima waktu tepat waktu, yang satu kadang di luar waktunya baru mengerjakan. Ada yang mengerjakannya berjamaah di dalam masjid, ada yang menunaikannya sendiri dalam rumahnya. Seterusnya, dalam menjalankan amal ibadah bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada yang rajin menghadiri majalis al-ilm, ada yang enggan dan bermalas-malasan dengan berbagai macam alasan-alasan. Ada yang rajin menunaikan qiyamul lail, ada pula yang tidak. Demikian. Ikhtilafan zahiran katsiran. Terjadi atau terdapat banyak perbedaan. Terdapat banyak perbedaan. Artinya keislaman seorang hamba ada yang baik, ada yang kurang baik, dan ada yang jelek. Ada yang buruk, ada yang baik. Ada yang Islamnya tinggi, ada yang masih rendah. Qala rahimahullahu ta'ala, fakadhalika yakhtalifuna fi islamihim lillahi azza wa jal. Demikian pula perbedaan keislamannya mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perbedaan-perbedaan. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, وَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّ مِمَّا يَزِيدُ فِي حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ أَنْ يَدْعَ مَا لَا يَعْنِيهِ. Kalau kita telah mengetahui bahwasanya keislaman seorang hamba itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam, berbeda-beda, maka perlu diketahui bahwa di antara sebab yang menjadikan baiknya keislaman seorang hamba ialah an yada'a ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak penting sama sekali, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, meninggalkan sesuatu yang enggak ada kaitannya dengan diri kita. Ini ciri keimanannya atau keislamannya baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang akan dibahas di sini adalah bagaimana supaya Islam kita menjadi Islam yang baik, menjadi yang sempurna. Di antaranya ialah dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Famatsalan, kata Syekh rahimahullahu taala, contohnya, "Idza kana hunaka 'amalun wa taraddadta hal taf'al aw la taf'al? Unzur hal huwa min al-umur al-hammati fi dinik wa dunyak faf'al huwa illa fatrubhu." Contohnya, kalau kita sedang menghadapi, yakni ada suatu perbuatan, ada suatu amalan, suatu perbuatan yang kita ragu akan kita kerjakan atau tidak, kita kerjakan atau enggak, maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, lihat, perhatikan terlebih dahulu amalan tersebut, pekerjaan tersebut, apakah itu termasuk perkara yang penting terkait dengan urusan agamamu dan duniamu. Kalau iya, maka kerjakanlah. Tapi kalau tidak, fatruhu, tinggalkanlah. Assalamatu aslam, keselamatan itu lebih diutamakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara contoh. Ketika ada suatu perbuatan, suatu amalan, suatu aktivitas, suatu kegiatan, kita lihat, apakah kegiatan tersebut, apakah amalan tersebut bermanfaat untuk agama kita plus dunia kita atau tidak bermanfaat. Kalau sesuatu ini bermanfaat terlebih untuk agama kita, taf'al, maka kerjakanlah, kerjakan perbuatan tersebut. Wa illa, kalau tidak, fatrukhu, sudah tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu ciri tanda Islamnya baik. Kalau dia masih memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang enggak ada manfaatnya, maka itu merupakan ciri dan tanda Islamnya jelek, buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan contoh yang lainnya. Wa kadzalika aidan ma tadakhkhal fi umurin nas idza kana hadza la yuhimmu. Di antara perbuatan atau sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan urusan kita adalah apa yang seringkali dilakukan oleh umat manusia, masuk ikut-ikutan dalam urusan orang lain. Orang lain sedang memiliki urusannya sendiri, tiba-tiba kita ikut-ikutan. Ada apa sih? Kita itu gak dilibatkan dalam urusan tersebut. Dan sesuatu itu bukan termasuk sesuatu yang bermanfaat, tidak berguna untuk kita. Itu urusan orang lain. Kita tiba-tiba ikut-ikutan, ingin cari tahu, ada apa terus. Ini diantara contoh sesuatu yang tidak bermanfaat. Kecuali kalau kita ada seorang yang memang ingin atau diminta untuk menyelesaikan perkara yang terjadi, labas, tidak mengapa. Tetapi kalau kita adalah orang yang biasa, yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, maka jangan pernah kita ikut-ikutan. Dengan sebab kita ikut-ikutan pada masalah tersebut, bisa jadi masalah tadi menjadi besar. Urusannya tidak akan selesai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bi'idnillahi azza wa jal, kita lanjutkan ba'dal adzan, lihatnya waktunya sudah masuk waktu salat, yakni waktu salat isya. Faddal al muadzin yuadzin. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Beliau menyebutkan contoh tentang sesuatu yang tidak penting, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat bagi seseorang, sehingga harus ditinggalkan. Beliau mengatakan kadzalika aidan ma tadakhal fi umur an-nas idza kana hada la yuhimmu, yakni ikut campur dalam urusan orang lain padahal urusan tersebut tidak penting bagimu dan tidak ada kaitannya dengan dirimu. Ini contoh sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa hadha khilafu ma yaf'aluhu ba'd an-nas al-yawm min hirsihi 'ala tilaihi 'ala i'rad an-nas wa ahwalihim. Dan ini berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh sebagian umat manusia, yakni mereka betul-betul semangat untuk mencari-cari keadaan orang lain, melihat bagaimana kehidupan keseharian fulan dan fulan, kemudian dinukil, disebarkan melalui berita-berita, fulan fulan fulan sedang seperti ini, seperti ini, seperti ini, urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada kepentingannya. Qala rahimahullahu ta'ala, dan termasuk bentuk atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yajidu snaini yatakallaman fayuhawilu an yataqarrab minhuma hatta yasma'a ma yaqulan. Yakni ketika ada dua orang, ini sebagai contoh saja, sedang berbicara, si A dan si B sedang berbicara, kemudian tiba-tiba ada seorang yang berusaha untuk mendekati kedua orang ini. Tujuannya untuk mendengar pembicaraan mereka berdua. Wa yajidu syakhsan jaa'a min jihatin min al-jihat fatarahu yab'athu wa rubbama yubadir asy-syakhs nafsuhu wa yaqulu lahu min ayna ji' wa madza qala laka fulan wa madza qulta lahu. Tiba-tiba datang berusaha untuk dengar apa yang sedang mereka berbicarakan. Dan ini termasuk sesuatu yang seharusnya kita tinggalkan. Itu urusan mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk sesuatu yang harus ditinggalkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh rahimahullahu taala tadi, tidak ikut mendengar atau mencuri dengar pembicaraan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Wa man istama'a ila haditsin hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udhunihi al-anuku yawmal qiyamah." Kata Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Wa man istama'a ila hadithi qawmin," barang siapa yang ikut menyimak, mendengar pembicaraan suatu kaum, menyimak atau ikut mendengarkan pembicaraan orang lain, wahum lahu karihun, dalam keadaan orang-orang yang sedang berbicara ini gak senang dengan keberadaan dia ikut dengar. Kita sedang bicara, sedang kumpul, obrolan kita adalah obrolan yang misalnya khusus untuk fulan, fulan, fulan. Gak seneng kalau ada orang lain datang kemudian dengarkan pembicaraan mereka. Kalau ini sengaja dilakukan, wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, subba fi udhunihi al-anuku yawmal qiyamah, akan dituangkan timah panas pada telinganya nanti di hari kiamat. Aw yafiruna minhu, kata Rasul alaihi salatu wasalam, wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu, atau orang-orang yang sedang ngobrol, yang sedang berbicara, yafiruna minhu, ketika dia mendekat, yang bicara ini akan lari dari dia, akan pindah, akan pergi. Ini juga termasuk sesuatu yang harus kita tinggalkan, dan termasuk bentuk ma la ya'ni, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sedang ada pembicaraan fulan fulan fulan dan kita tidak diundang dalam pembicaraan tersebut, tiba-tiba kita datang. Kemudian orang-orang ini yang sedang duduk, yang sedang berbicara, tiba-tiba berdiri kemudian pergi. Itu ciri dan tanda orang-orang tersebut tidak mau pembicaraannya didengar oleh orang lain. Dan seharusnya kita harus pergi, tidak perlu ikut-ikutan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu salah satu contoh sesuatu yang tidak bermanfaat yang seharusnya kita tinggalkan. Contoh yang lain yang disebutkan ulama ialah apa yang dilakukan oleh sebagian besar orang tua. Mereka terlalu masuk dalam urusan anak-anaknya yang telah berkeluarga. Ini juga termasuk sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Anak-anaknya sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah punya anak. Orang tuanya masih ikut-ikutan dalam urusan keluarganya, keluarga anaknya. Ada masalah ini, ada masalah ini, ada ini, terus-terus ditanya-tanya terus sampai detail. Sesuatu yang terjadi di rumah tangga anaknya, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam urusan rumah tangganya. Padahal itu tidak perlu untuk diketahui oleh orang tuanya. Yakni sedetail permasalahan-permasalahan yang terjadi terus dicari tahu oleh orang tuanya. Dan ini ada orang tua yang seperti ini. Mereka terlalu masuk dalam urusan rumah tangga anak-anaknya. Sehingga banyak sekali terjadi perceraian antara suami istri disebabkan orang tua yang ikut-ikutan dalam urusan anak-anaknya. Sudah anak-anaknya sudah memiliki tanggung jawab sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara contoh sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita ikut campur di dalamnya. Tentunya yang namanya rumah tangga mesti akan ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kadang suasana asik, adem, nyaman, tenang, gak ada masalah. Terkadang sedang dalam keadaan yang kurang harmonis. Dan itu memang perkara yang sunnatullah mesti terjadi. Diisyaratkan dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk dibacakan ketika ada saudaranya yang menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita perhatikan barakallahu laka wa baraka alaika. Doa yang pertama disebutkan dengan laka, yang kedua disebutkan dengan alaika. Semoga Allah memberikan barokah kepadamu dan atasmu. Apa maknanya? Ada isyarat di sini bahwa dalam suatu rumah tangga akan ada keadaan-keadaan yang enak dan juga akan ada sesuatu yang tidak mengenakan. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan wa barakallahu laka. Ini doa kebaikan. Yakni semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepadamu ketika rumah tanggamu sedang nyaman, ayem, tenang, tentram. Laka, suatu kebaikan. Keadaan rumah tangga kita baik. Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan barakah kepadamu ketika rumah tanggamu sedang diuji dengan ujian yang menyebabkan berantaknya rumah tangga, sedang kacau, sehingga disebut dengan menggunakan huruf alaika. Barakallahu laka wa baraka alaiki. Doa keberkahan pada saat rumah tangga kita nyaman, tidak ada masalah, dan pada saat rumah tangga kita sedang terjadi kekacauan. Ini isyarat dari Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa rumah tangga itu mesti akan seperti itu. Tidak selamanya enak terus. Pasti ada permasalahan-permasalahan. Hanya saja terkadang permasalahan itu mudah untuk diselesaikan dan terkadang sulit untuk diselesaikan. Asy-syahid di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai orang tua yang telah menikahkan anak-anaknya, putra-putrinya, sudah jangan terlalu ekstrim, artinya terlalu berlebih-lebihan masuk dalam urusan anak-anaknya yang telah menikah, telah berkeluarga. Segala urusannya dicari tahu. Segala urusan yang terjadi dalam rumah tangga anaknya terus dicari tahu. Tanya anaknya, gimana ini, gimana suamimu, apakah gini, terus. Nah, kalau anaknya gak tahan dan gak kuat, terus menyampaikan apa yang dia alami bersama suaminya misalnya, ternyata sesuatu tersebut sesuatu yang tidak mengenakkan, orang tua kan yakni ikut terbawa dalam suasana tersebut, yang akhirnya terjadilah banyak perceraian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan contoh yang seperti ini jelaskan pula, disampaikan pula oleh ulama kita terkait dengan hadis ini. Sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya keislaman seorang hamba adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak penting, tidak ada kaitan dengan dirinya. Sekali lagi, kalau memang tidak ada kaitan dengan dirinya, tinggalkan. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan dirinya dan kemudian dia ada seorang yang dimintai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka labas, tidak mengapa. Tapi dia bukan orang yang dimintai untuk menyelesaikan permasalahan, dia bukan seorang yang ahli, atau dia ada seorang yang akan menyebabkan permasalahan menjadi ruwet, sulit untuk diselesaikan. Tarkuhu ma la ya'ni, hendaknya dia tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ada ucapan dari ulama-ulama kita, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan dalam Tahdzibul Asma karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan yang maknanya, barang siapa yang ingin dibukakan dan diterangi hatinya, yakni barang siapa yang Allah menginginkan membukakan dan menerangi hatinya, maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hendaknya dia meninggalkan ucapan yang tidak berguna dan menjauhi kemaksiatan. Yakni siapa yang ingin hatinya diterangi, ingin dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak berguna dan tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Al-Imam Malik bin Dinar mengatakan, dan ini untuk kita semuanya sebagai bahan koreksi keadaan kita itu sebenarnya gimana. Kata beliau rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan dalam Faidhul Qadir karya Imam Al-Munawi, beliau mengatakan yang maknanya, jika seseorang melihat hatinya menjadi keras, sulit untuk menerima al-haq, sulit untuk menerima nasihat, jika seseorang melihat badannya lemas, jika seseorang melihat dirinya kekurangan rezeki, Ini kata Imam Malik bin Dinar, kalau engkau melihat hatimu keras, melihat badanmu lemas dan kekurangan pada rizkimu, ketahuilah. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa engkau telah berbicara sesuatu hal yang tidak perlu. Artinya berarti kita masih melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya dengan sebab kita masuk dalam urusan-urusan yang tidak penting, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, dengan sebab kita ikut-ikutan dalam urusan yang tidak ada kaitannya dengan diri kita, tidak ada manfaatnya bagi diri kita, tidak ada gunanya bagi diri kita, itu merupakan sebab apa? Hati kita menjadi keras, sebab badan kita menjadi lemas, sebab rezeki kita menjadi kurang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang ketika ingin melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, apakah dia harus melakukannya atau tidak, maka lihat apakah itu sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau tidak. Kalau bermanfaat maka kerjakanlah, kalau tidak maka tinggalkanlah. Dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu merupakan keselamatan. Kalau kita terus-menerus ikut campur dalam urusan orang lain yang padahal itu bukan urusan kita, enggak ada kaitannya dengan kita, maka kita akan terbebani dan hidup kita menjadi yakni gelisah, akan ikut terbawa dalam permasalahan tersebut. Ikut memikirkannya, ikut dan seterusnya. Seperti dirinya lah yang mendapatkan permasalahan ini, padahal bukan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk nasihat untuk diri saya pribadi dan para hadirin, agar senantiasa memperbaiki keislaman kita. Dan tanda baiknya Islam seseorang, yakni diantara tanda baiknya Islam seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita, tidak ada gunanya bagi kita, tidak ada kaitannya dengan diri kita. Urusan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan diri kita, maka kita gak perlu ikut-ikutan, tidak perlu campur baur dalam urusan tersebut. Hada, ini yang bisa saya sampaikan di majlis kali ini. Jika ada suatu kalimat yang salah disampaikan, maka saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika benar ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila huna taqabbalu, barakallahu fikum.